Ya, selesai dari murojaah kita masuk pada syubhat yang berikutnya, yang ketujuh dan yang kedelapan. Al-misalus sabi'i wassamini, contoh syubhat yang ketujuh dan yang kedelapan, yaitu satu pembahasan tujuh dan delapan, seperti lima sama enam satu pembahasan. Yaitu ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya, kepada manusia, kami ini lebih dekat dari kepadanya daripada dia dengan urat lehernya. Ya, berarti apa? Berarti Allah itu zahirnya, menurut mereka berarti Allah itu ya bersama dengan makhluk, menyatu. Menyatu dengan makhluk. Allah berada di dalam tubuh makhluk, lebih dekat dengan makhluk daripada makhluk itu dengan urat lehernya sendiri. Itu kata mereka zahir apa? Ayat. Dan juga ayat yang berikutnya Al-Waqi'ah yang tadi surat Qaf ayat 16. Kemudian yang ke-8 yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 85, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Kami ini lebih dekat kepadanya, kepada orang yang mau mati, orang yang terjadi padanya sakaratul maut. Kata Allah, kami lebih dekat kepadanya, kepada hamba yang mau meninggal tersebut, minkum, daripada kalian keluarga-keluarganya. Kenapa ahlu sunnah salafiyin dikatakan telah mentakwil ayat ini, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dikatakan telah mentakwil, yaitu ketika fussirul qurbu fihima biqurbil malaikah, ketika kedekatan tersebut, kedekatan pada dua ayat ini ditafsirkan yaitu kedekatannya malaikat dengan hamba, bukan Allah yang lebih dekat. Akan tetapi maksudnya adalah malaikat. Kata mereka, nah ini kalian telah mentakwil ayat ini. Karena kalian katakan lebih dekat di sini bukan Allah, akan tetapi malaikatnya. Ini mentakwil. Kalau kalian mentakwil, berarti jangan bantah-bantah orang yang melakukan takwil terhadap nama-nama, terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Maka masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, wal jawab, jawabannya adalah inna tafsir al-qurbi fihima bi-qurbil malaikati laisa sorfan lil kalami an zahirihi liman tadabbarahu. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, sesungguhnya tafsir qurb, tafsir kedekatan, yaitu lebih dekat di sini pada dua ayat yang telah kita sebutkan tadi, ditafsirkan kedekatannya malaikat, ini bukan memalingkan perkataan dari zahirnya. Bukan memalingkan ayat ini dari zahirnya. Yaitu bukan takwil, ini bukan takwil. Ini bukan takwil bagi siapa? Liman tadabbarahu, bagi yang mau mentadaburinya dengan benar. Kalau mau mentadaburinya, mentadaburi dua ayat ini dengan benar, maka dia paham, oh ya, ini bukan kedekatan Allah dengan makhluk, akan tapi kedekatan malaikat dengan makhluk. Kenapa masyarakat muslimin rahiman wa rahimakumullah jami'an? Dijelaskan. Ammal ayatul ula, adapun ayat yang pertama, yaitu nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu dibatasi, ya, dibatasi oleh ayat yang berikutnya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu di sini itu siapa maksudnya? Apakah Allah ataukah malaikat? Maka ini seseorang akan faham yang dimaksud dengan nahnu ini adalah para malaikat ketika dia membaca ayat setelahnya. Karena nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ini dibatasi, ya, dengan ayat yang setelahnya. Ya. Kalau misalnya berhenti sampai di situ saja, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sudah, kemudian setelah itu pembahasan lain, ya mungkin Allah yang dekat. Akan tapi seseorang akan faham ketika membaca ayat yang setelahnya. Yang dengan itu dia tahu berarti yang dekat ini adalah para malaikat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani. Kami lebih dekat kepadanya daripada dia dengan urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani, yaitu ketika dua malaikat itu mencatat perbuatannya. Anil yamini wa anishimali qa'id, yang duduk di sebelah kanan dan kirinya. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah hamba itu melafadzkan suatu ucapan. Illa ladaihi, kecuali di sisinya itu. Raqibun atid, ada malaikat raqib dan atid. Ya. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini siapa yang dekat? Yaitu id yatalaqqal mutalaqqiyani. Yang dekat itu adalah ketika dua malaikat itu mencatat. Ya, mencatat kan dekat. Ya, dekat dengan hamba dan mencatat amal-amalannya. Tidaklah terucap dari perkataan-perkataan kecuali ada raqib dan atid. Berarti siapa yang dekat dengan hamba itu? Raqib dan atid. Dua orang malaikat. Bukan Allah yang dekat dengan hamba. Yang lebih dekat lebih dekat dengan hamba tersebut daripada dia dengan urat lehernya. Maka dikatakan idh yatalaqqa, ketika keduanya itu mencatat, ini dalilun, adalah dalil ala annal murad bihi, bahasanya yang dimaksud dengan kedekatan itu adalah qurbul malakaini al mutalaqqiyaini, berarti kedekatan dua malaikat yang mencatat. Jelas ya. Selesai. Kemudian ayat yang kedua, nahnu aqrabu ilaihi minkum, surat Al-Waqi'ah ayat 85. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, fa innal qurba fiha muqayyadun bihalil ihtidhar, sesungguhnya kedekatan pada ayat ini muqayyadun, dibatasi kedekatan pada waktu apa? Apakah pada semua keadaan? Tidak. Ya, nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepadanya daripada kalian wahai keluarga-keluarga. Ini dibatasi pada keadaan ihtidhar. Ihtidhar yaitu ihtidhar al-maut, yaitu kehadiran kematian. Ketika kematian itu hadir, menghadiri hamba. Bukan di semua keadaan ayat ini, akan tapi pada satu keadaan saja, yaitu tatkala hamba itu didatangi oleh al-maut. Siapa yang mendatangi hamba? Siapa yang ada di sisi hamba ketika al-maut itu hadir? Siapa? Malaikat. Malaikat yang mencabut, ya. Maka malaikat itu lebih dekat kepada hamba yang mau meninggal tersebut daripada mereka keluarga-keluarga. Malaikat itu lebih dekat karena mau mencabut nyawanya. Sehingga kalau dikatakan kedekatan di sini adalah kedekatan malaikat, apakah itu takwil? Bukan, itu adalah makna zahir ayat. Fadlalan. Telah kita katakan tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Kami di sini siapa? Yaitu para malaikat. Ya, kenapa kok dimanakan malaikat? Kedekatan malaikat, ya karena ayat yang sebelumnya. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Falaula, maka seandainya, idza balaghatil hulqum, apabila maut itu, sakaratul maut itu, ruh itu, balaghat, ruh itu sudah sampai pada leher, pada tenggorokan, ya, afan, hulqum, tenggorokan. Wa antum, dan kalian dalam keadaan melihat roh kalian itu sudah naik sampai tenggorokan. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, yaitu keluarga-keluarga ahlul mayyit. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat mereka. Nahnu, kami para malaikat itu lebih dekat kepadanya, kepada mayit, daripada kalian, akan tapi kalian wahai keluarga tidak melihat para malaikat yang mencabut nyawa tersebut. Ya, maka kedekatan di sini bukan kedekatan Allah dengan hamba, akan tapi kedekatan malaikat dengan hamba, dengan makhluk ketika hendak sakaratul maut, atau ketika sakaratul maut. Ya, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini dikatakan walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat malaikat tersebut, malaikat-malaikat tersebut. Kalau diartikan nahnu aqrabu ilaikum, kami yaitu Allah lebih dekat kepadanya daripada nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Nahnu di sini diartikan Allah yang dekat dengan hamba. Dan di ayat, di lafaz setelahnya, walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat Allah. Berarti diartikan Allah turun ke bumi. Allah dekat dengan hambanya yang mau mati. Ya. Akan tetapi kalian tidak melihat kedekatan Allah tersebut dengan mayit. Kalau diartikan Allah yang dekat, berarti Allah Ta'ala turun ke bumi. Berarti Allah Ta'ala tidak di atas arsy-Nya, Allah turun ke bumi. berarti Allah Ta'ala berada di suatu tempat. Berarti Allah Ta'ala apa? Bertempat di bumi. Tapi tidak bisa dilihat. Sehingga maknanya seperti itu. Apakah benar seperti ini? Ya jelas batil. Ya, kalau malaikat tidak dilihat, iya memang malaikat memang turun ke bumi. Di sisi mayit, malaikat itu berada di suatu tempat. Malaikat itu bertempat, akan tapi tidak dilihat, itu baru benar. Kalau diartikan Allah yang dekat dengan hamba yang mau meninggal, sehingga Allah turun ke bumi, berada di satu tempat tapi tidak bisa dilihat, maka ini makna apa? Batil. Makna yang batil. Allah Ta'ala tidak dikatakan di tempat, tidak bertempat. Kemudian baqiya ayyuqala, tinggal apa yang dikatakan. Di sana ada iskal didatangkan oleh Syekh Ibnu Saimin rahimahullah taala, limadza, kenapa adzafallahul qurba, Allah menisbatkan kedekatan ini kepada dirinya, padahal yang dekat itu adalah para malaikatnya. Tapi kenapa kok dinisbatkan kedekatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya? Yang mana nahnu di sini artinya adalah Allah, kami. Ya iya memang nahnu di sini adalah Allah, nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Dan juga nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat pada manusia daripada dia dengan urat lehernya. Kami di sini siapa? Penisbatannya kepada siapa? Allah. Nahnu di sini adalah Allah. Tapi kenapa kedekatan malaikat, akan tapi penisbatannya kepada Allah, yang dekat adalah malaikat, tapi penisbatan kedekatan itu kepada Allah, karena Allah mengatakan nahnu, kami. Kemudian hal jaa nahwu hadza ta'biri muradan bihil malaika, apakah juga datang semisal ungkapan seperti ini, tapi yang dimaksud dengan ungkapan tersebut adalah malaikat? Apakah ada ayat yang lainnya yang serupa seperti itu? Yang dimaksudkan adalah malaikat, tapi penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada? Maka dijawab. Masalah yang pertama tadi dijawab oleh Syekh rahimahullah taala, kenapa kok penisbatannya kepada Allah padahal yang dekat adalah malaikat? Adzafallahu kurba malaikati ilaihi, Allah menidhafahkan, menisbatkan kedekatan malaikat kepadanya. Kenapa? Lianna kurbahum, dikarenakan kedekatan para malaikat itu bi amrihi, dengan perintah Allah. Wahum junuduhu warusuluhu, dan malaikat itu adalah tentara-tentaranya Allah dan utusan-utusannya Allah. Ya, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alasannya apa? Ya karena Allah yang merintah, dan malaikat itu adalah tentaranya Allah dan utusan, pesuruh-pesuruh Allah. Berarti apa yang dilakukan, yaitu kedekatan malaikat itu dinisbatkan kepada Allah karena apa? Karena Allah yang menyuruh. Karena Allah yang memerintah. Sehingga kedekatan itu dinisbatkan kepada Allah, padahal yang dekat adalah malaikat. Itu jawabannya. Dan juga contoh yang serupa dengan ini, contohnya adalah banal amiru qasrahu, amir, penguasa, membangun istananya. Dikatakan di sini penguasa membangun istananya. Allah dekat dengan makhluknya, padahal yang dekat malaikat. Demikian juga penguasa membangun istananya. Maka apakah presiden dia sendiri yang mengangkat bata, terus kemudian yang mengaduk semen, mencampur semen dengan pasirnya, apakah dia sendiri yang nukang? Kan enggak. Tapi siapa yang membuat istana itu? Yaitu orang-orang yang disuruh oleh presiden. Ya, mereka membangun istana itu atas perintah presiden. Maka di dalam bahasa lughatul Arabiyah dan juga di lughah yang manapun selain lughatul Arabiyah, boleh dikatakan amir membangun istananya. Padahal dia cuma merintah saja, tidak ikut turun langsung, tidak ikut kerja, cuma merintah saja. Tapi ternyata apa? Dikatakan apa? Pembangunan ini dinisbatkan kepada amir. Demikian juga malaikat. Malaikat yang dekat, tapi nisbat pendekatan kedekatan ini kepada Allah karena apa? Karena Allah yang menyuruh para malaikat untuk datang kepada hambanya, menulis amalannya. Allah yang menyuruh malaikat untuk datang kepada hambanya untuk mencabut nyawanya. Jelas ya? Kemudian, apakah ada ayat yang sama seperti ungkapan yang demikian ini, tapi yang dimaksudkan adalah malaikat? Jawabannya ada. Dikatakan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala, Qad jaa'a nahwu hadza at-ta'biri, telah datang semisal ungkapan seperti ini, tapi muradan bihil malaikatu. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan ungkapan ini adalah malaikat. Contohnya, fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya, fa'idha qara'na, maka apabila kami telah membaca Al-Quran, kami siapa di sini? Yaitu Allah. Kami telah membaca Al-Quran, fattabi', maka wahai Muhammad ikutilah qur'anah, bacaannya. Ya, kami telah membaca Al-Quran. Maksudnya yang berbicara di sini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kami di sini adalah Allah. Tapi siapa yang membaca? Terus kemudian diikuti bacaannya siapa? Jibril. Padahal yang baca Jibril alaihi salatu wassalam, akan tetapi penisbatan bacaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dinisbatkan kepada Allah kenapa? Ya karena Jibril membaca itu dengan perintah Allah. Ya, dengan perintah Allah. Sehingga karena dengan perintah Allah, sehingga boleh tidak secara bahasa menisbatkan perbuatan itu kepada yang memerintahnya. Demikian juga di dalam ayat yang lainnya, surat Hud ayat 74. Falamma zahaba an Ibrahim ar-raw'u, ketika telah hilang rasa takut dari Ibrahim, waja'athul bushra, dan telah datang kepadanya kabar gembira. Kabar gembira anak, yaitu Ishak. Ya, karena telah lama tidak memiliki anak sampai usia 100 lebih. Jadi kiranya sudah tidak bisa, tapi datang apa? Bushra, kabar gembira. Kabar gembira yaitu malaikat datang kepada Jibril dengan menyerupai manusia, dan Jibril dan Ibrahim menyambut mereka, para malaikat tersebut Ya. Yang dikatakan wajah Abi Ajilin Samin, Ibrahim memuliakan mereka dengan membawakan ya sapi muda yang gemuk dihidangkan kepada mereka, memuliakan tamu. Mereka disuruh makan, kok enggak makan. Suruh minum, kok enggak minum. Ya ternyata siapa? Malaikat. Kemudian memberi kabar gembira akan datang anak, yaitu Ishaq. Nabiullah Ishaq. Ya. Tatkala telah hilang rasa takut pada diri Ibrahim dan datang kepadanya kabar gembira, yujadiluna. Ibrahim bertanya-tanya, menjidal kami, bersoal jawab kepada kami, fi qaumi Lutin, pada kaumnya Lut, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibalik buminya. Ya. Di sini dikatakan apa? Yujadiluna. Mendebat kami. Ya. Mutakallim di sini siapa? Nah, di sini kami. Kami di sini siapa? Yaitu Allah. Mendebat kami, bersoal jawab kepada kami. Apakah Nabiullah Ibrahim bersoal jawab dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu? Tidak. Ya, bersoal jawab dengan siapa? Dengan malaikat yang datang sebagai tamu yang memberi kabar gembira. Ya. Tapi kenapa kok penisbatan ini kepada Allah? Dinisbatkan ini kepada Allah, ya karena Allah yang memerintah para malaikat tersebut. Maka secara bahasa boleh, ya, boleh perbuatan itu dinisbatkan kepada yang memerintahkan, padahal yang memerintah tidak melakukan apa-apa, cuma memerintah saja. Yang melakukan perbuatan adalah utusannya, tapi dinisbatkan kepada yang memerintah, ya karena apa? Karena dia yang memerintahkan. Maka sama dengan ayat ini, nahnu akrabu ilaihi minkum. Ya. Nahnu di sini adalah Allah, ya, lebih dekat kepadanya daripada kalian, tapi maksudnya siapa? Yaitu malaikat. Sehingga kalau dikatakan kedekatan di sini adalah kedekatan malaikat dengan hamba, itu bukan takwil, itu adalah makna zahir sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh lughatul arabiyah, sehingga tidak ada hujah bagi mereka untuk mengatakan bahasanya salafiyin telah mentakwil. Ya, salafiyin sunnah tidak melakukan takwil terhadap ayat-ayat, hadis-hadis yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makna zahir antara yang dipahami oleh para salaf dengan yang mereka pahami berbeda, tidak sama. Mereka mengira itu adalah takwil, ternyata itu bukan takwil, itu adalah apa? Yang mereka anggap makna-makna itu adalah takwil, ternyata itu semuanya bukan takwil, itu adalah makna zahir. Sehingga batallah hujah mereka yang mengatakan bahasanya salafiyin telah mentakwil. Jelas ya? Alhamdulillah kita selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan datang, yaitu syubhat yang ke-9 dan yang ke-10. Ada iskal? Ta'akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.